ويقرأ في الظهر والعصر بركعتين أوليين لفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah SAW kalau beliau sholat mengimami kami di zuhur dan asar, pada dua rakaat pertama beliau baca Fatihah dan setelahnya surat lain dalam Quran. Terkadang beliau perdengarkan kepada kami bacaannya. Di rakaat pertama beliau panjangkan sholat. Adapun di dua rakaat terakhir beliau hanya baca Al-Fatihah. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Di dalam hadis Abu Qatadah mengatakan di dua rakaat pertama Rasul baca Fatihah dan surat setelahnya. Hanya saja tidak beliau sebutkan surat apa yang dibaca setelah Fatihah. Tetapi yang seringnya kalau itu zuhur dan asar, yang dibaca itu Awsatil Mufassal. Awsat Mufassal, pertengahan Mufassal. Mufassal itu surat-surat yang pendek-pendek, dekat jeda antara surat yang satu dengan surat yang lain. Karena kalau sebelum mufassal, mathani, mi'in, tiwal, itu panjang-panjang, 200 ayat, 100 ayat sekian, baru kemudian masuk surat berikutnya. Panjang jedahnya. Tapi mufassal tidak, pendek-pendek. Paling ya, apalagi yang masuk awsat mufassal dan qisar mufassal, pendek-pendek, 10-15, kadang-kadang kurang dari 10. Awsatul Mufassal dari Wasyamsi wa Duhaha, antara itu Wallayli idha yaghsha, dan yang serupa dengan itu. Adapun di maghrib, fuqaha sebutkan untuk sholat maghrib sunnahnya dan yang seringnya yang Rasul baca qisarul mufassal, sudah semakin pendek jedahnya. Qisar mufassal mereka sebutkan dari ad-duha ke bawah sampai anas. Qisar Mufassal yang sunnah dibaca maghrib, terutama ketika seusai maghrib itu ada faedah, entah itu majelis ilmu atau kepentingan lain yang serupa dengan itu. Karena kita tahu maghrib dan isya pendek waktunya, agar kemudian manfaat lebih didapati, disunahkan di maghrib bacaan seusai Fatihah itu qisarul mufassal atau yang setara dengan itu. Yani kalau mau baca Al-Baqarah, An-Nisa, paling 1, 2, 3 ayat, serupa dengan itu. Bahkan yang kita dapati di sana, di Haram, Masjidil Haram Mekah maupun Masjid Nabawi, para a'immah, para qurra, imam-imamnya, pendek-pendek sekali bacaannya kalau maghrib. Bahkan kadang satu ayat Fatihah lalu baca satu ayat rukuk. Apalagi di sana tempat berkumpulnya umat dari berbagai negeri, terlebih kalau itu musim Ramadan atau haji, lebih-lebih lagi. Dan seusai maghrib banyak halaqah dibuka, halaqah pengajian atau pengajaran ilmu di sana, agar kemudian waktu lebih banyak didapati untuk penyampaian ilmu, untuk pengajaran agama, pembekalan syariat. Maka diringkas bacaan seusai Fatihah. Demikian yang kita dapati. Kadang sebagian orang yang kurang memahami ini, tidak mengerti keutamaan ini, karena memperpanjang bacaan dalam sholat sunnah selain Fatihah, sementara ilmu keutamaannya sangatlah besar, lebih tinggi dari yang sunnah. Makanya yang tidak memahami ini dengan baik, dia utamakan yang sunnah walaupun berdampak berkurang atau bahkan tersia-siakan yang lebih afdal darinya. Bagian dari mereka falas. Maghrib dia gak peduli entah baca surat apa, surat ini, panjang bacaannya, puluhan ayat dia baca selesai Fatihah. Banyak termakan waktu antara maghrib dan isyaknya, sehingga ruang yang tersisa untuk majelis untuk ilmu banyak terkurangi. Maka yang semacam ini perlu tafaqquh, perlu fikih tersendiri untuk memahami besarnya makna tafaqquh fiddin, faidahnya. Wa yusmi'una al-aya ahyanan, kata Muqaddadah, terkadang beliau mendengarkan ayat kepada kami. Artinya terkadang Rasul mengangkat suaranya sehingga terdengar itu yang oleh yang di belakang beliau. Hikmah yang digandaki dengan ini, mungkin yang pertama ulama sebut untuk mengingatkan kekhusyuan para jamaah makmum, karena ketika diperdengarkan beberapa ayat yang dibaca, agar mereka sadar kalaupun mungkin sempat pikirannya melalang buana ke sana kemari, dengan mendengar ayat dia sadar sedang dalam keadaan sholat untuk kembali khusyuk dalam sholatnya. Atau hikmah yang kedua untuk mengajari mereka bahwa beliau membaca bukan diam, sengaja diperdengarkan untuk para sahabat tahu kalau Rasul membaca, ada yang dibaca dalam sholatnya. Atau yang ketiga, ayat yang dibaca memang mengandung arti dan makna yang sangat penting yang perlu untuk diperdengarkan. Misalnya tentang neraka, azab, murka Allah, agar orang sadar meninggalkan dosa, maksiat. Atau misalnya itu pentingnya, wajibnya bakti pada orang tua. Ini makna-makna tertentu yang mengundang untuk dikeraskan agar orang sadar dan tahu betapa pentingnya hal itu. Tetapi seperti yang Abu Qatadah katakan, ahyanan itu terkadang. Lalu ketika beliau katakan yusmi'una, menunjukkan itu dengan kesengajaan. Yusmi'una, artinya Rasulullah yang melakukan itu dengan sengaja, memang diperdengarkan. Makanya itu yang dikatakan sahabat, dan ini dari kecerdasan sahabat. Mereka gak katakan nasma'u minhu, kami dengar dari Rasul bacaan keras. Karena kalau dikatakan kami dengar, terkesan itu seperti kejadian yang tanpa disengaja, seperti otomatis atau terbawa dengan sendirinya Rasul mengeraskan bacaannya tanpa niat, tanpa kesengajaan. Padahal tidak. Emang Rasul sengaja, sengaja sadar mengeraskan bacaannya, dan itu sunnah terkadang dilakukan. Itu pun diperdengarkan yang dimaksud pelan, tidak jahat layaknya maghrib isya. Lah, ini pelan. Misalnya kalau yang dibaca wal asr innal insana lafii khusr, bukan kemudian misalnya setelah Fatihah di zuhur ini, bukan kemudian dibaca wal asr innal insana lafii khusr, bukan sekeras itu. Tapi diperdengarkan misalnya kurang lebihnya, misalnya wal asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati, semacam itu. Sehingga makmum mendengar ada bacaan yang dibaca oleh imam. Yutawwilu raka'atal ula, dia berpanjang rakaat pertama. Panjang, lebih panjang dari rakaat keduanya. Artinya ya, kamu perkirakan kalau rakaat pertama kamu berdiri selama 3 menit, kalau di menit, ya rakaat keduanya 2 menit kah, 1 menit setengah. Kamu di rakaat pertama baca ada 15 ayat, misalnya ya rakaat kedua kamu baca 10 ayat kah, kurang lebih. Rakaat pertama itu yang diperpanjang oleh Rasulullah. Kalau ini pada sholat zuhur, pada sholat asar akan disebutkan pada riwayat ala nisfi min sholatid zuhur, setengah dari sholat zuhur. Diperkirakan kalau sholat zuhur kamu ani misalnya ya Allah kurang lebih 10 menit misalnya kamu sholat, ya sholat asarnya 5-6 menit alenis, lebih ringkas atau lebih cepat pelaksanaannya, tapi tetap dengan tumanina tentunya, dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa, dengan khusyuk. Hadis menjelaskan pula tentang semangat para sahabat dalam menukilkan sunnah rasulnya kepada umat, tanpa beli, tanpa mereka tambah, tanpa mereka kurangi, tanpa mereka ubah. Itu kita ketahui dari penyebutan Abu Qatadah. Teliti sekali beliau. Kan ini yang didapati oleh Abu Qatadah. Rasulullah sholat duhur asar, di dua rakaat pertama beliau baca Fatihah dan beberapa surat setelahnya. Terkadang beliau perdengarkan ayat kepada kami. Di rakaat pertama beliau panjangkan, rakaat berikutnya lebih ringan. Di rakaat berikutnya beliau baca surat Al-Fatihah saja. Menunjukkan mereka sangat teliti, sangat perhatian dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah dan amalannya. Teliti. Makanya bisa terperinci Abu Qatadah riwayatkan tentang sholat Rasulullah SAW, terutama duhur dan asar. Seperti tadi, sunnah menunjukkan terkadang imam, ini faedah hadis, memperdengarkan bacaannya kepada makmum dalam duhur dan asar. Ya karena tadi mungkin dia lewati ayat yang punya makna penting, perlu diingatkan ke umat, jamaah yang sholat, tauhid atau tentang syirik misalnya, haramnya, adab Allah, atau karena dia inginkan untuk mengajari mereka bahwa baca imam itu seusai Fatihah disunahkan membaca beberapa surat, atau tadi untuk mengingatkan jamaah untuk lebih khusyuk dalam sholatnya. Dan ini sunnah yang mahjurah, ditinggalkan oleh umat. Hampir boleh dikata gak ada yang mengamalkannya. Musim mana kamu nadekati? Ada imam yang memperdengarkan bacaannya di sholat duhur dan asar. Memperdengarkan dalam artian tadi yang kita contohkan. Tidak ada. Maka perlu diamalkan dan dihidupkan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Orang mungkin berkata khawatir ganggu, Jadi terganggu jamaah, terutama yang di belakang imam, terganggu dengan diperdengarkan bacaan imamnya. La iskal, gak masalah sebetulnya. Kenapa? Karena bacaan makmum itu ngikut kepada bacaan imam. Walaupun dia gak baca, cukup baginya bacaan imamnya. Selain dari Fatihah, cukup baginya. Maka yang sunnah tetaplah sunnah. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang imam hendaknya mengerti siasah syar'iyah. Siasah itu cara atau metode dalam memimpin orang, mensiasati, artinya cara memimpin dan mengatur mereka, tetapi sesuai dengan bimbingan syariat. Dari mana itu diketahui? Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa yang pertama gak sama dengan yang berikut-berikutnya, apalagi yang belakangan. Orang sesemangat apapun gak mungkin bisa terus langgeng semangatnya. Ketika masuk awal sholat mungkin keadaan siap, kuat ini. Tapi mulai masuk rakaat kedua, ketiga, keempat menurun. Makanya diperhitungkan oleh Rasul kondisi mereka. Di awal panjang, kedua mulai turun, ketiga keempat lebih ringan lagi, hanya Fatihah yang dibaca. Demikian orang dibimbing dengan bimbingan sunnah. وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في ركعتين أوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل سجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم. Kata Abu Sa'id, kami menghitung, mengira-ngira lamanya Rasulullah berdiri dalam sholat duhur dan asar. Maka kami hitung, kami kira-kira di dua rakaat pertama di zuhur itu sebatas orang membaca alif lam mim tanzil di surat as-sajdah. Adapun di dua rakaat berikutnya ya setengahnya itu lamanya. Adapun di dua rakaat pertama asar sama seperti lamanya dua rakaat terakhir duhur. Dua rakaat terakhir asar setengah dari itu, setengah dari dua rakaat pertamanya asar itu. kami menghitungnya. Menghitung dalam artian perkiraan, kira-kira kurang lebihnya. Seperti orang baca alif lam mim, sajdah yang termasuk tiwal mufassal, termasuk tiwal mufassal. Bahkan keluar dia dari mufassal, bukan mufassal. Mufassal yang pendek-pendek, sementara sajdah termasuk panjang suratnya. Dalam penjelasan Abu Sa'id, di rokaat pertama ini sama seperti rokaat kedua, karena secara umum beliau katakan di dua rokaat pertama. Adapun di dua rokaat belakangan yang kedua, setengahnya itu. Dalam hadis ini, asar, hikmahnya seusai asar orang pada bekerja, sibuk-sibuknya orang untuk transaksi yang di pasar, yang di kantor, jual beli. Makanya syariat mengajarkan untuk diringkas sholatnya. Dua rakaat pertamanya sama dengan dua rakaat terakhir dulu. Dua rakaat berikutnya setengahnya dua rakaat pertamanya, ringkas. Makanya sahabat begitu selesai sholat asar bersama Rasul di Masjid Nabawi, dia jalan menuju Masjid Quba namanya Awali. Itu sampai sana dalam keadaan matahari masih puanas, masih di atas, masih putih langit. Artinya sore betul memang, oh, bukan sore. Masih awal-awal waktu betul asar dilakukan oleh Rasulullah. Wasyamsu hayyah, matahari masih hidup, artinya masih panas, masih terik, masih panas-panasnya. Menunjukkan diwaktukan di awal waktu dan juga pelaksanaannya diringkas. Dipercepat dengan sewajarnya, tidak berarti tergesa-gesa, tapi tadi ukurannya seperti yang sahabat katakan, kira-kira setengahnya sholat zuhur. Tadi orang lebih leluasa untuk melanjutkan aktivitasnya, yang ini mau jual, ini mau beli, ini mau diberi maslahat itu oleh syariah. Di dalam hadis mengajarkan kepada kita, orang jika tidak diatur dengan syariat bisa lepas kendali. Makanya ketika Allah sebutkan dalam Jumat, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, kalau mereka melihat perdagangan atau lahu, lahu itu suara yang maknanya semula suara yang sia-sia. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau dulu, di atas sekarang sebagian orang, kalau sudah dagangan banyak suara, Kalau dulu di zaman itu, kalau datang para pedagang, entah itu dari Syam, kebetulan pas waktu asar, dan seringnya ya waktu-waktu itu, atau itu yang tadi turun gunung dari pedalaman masuk kota selesai asar, bawa barang dagangan yang jual beli kambing, onta, himar, kurma, pokoknya dagang untuk menyedot perhatian orang. Masyarakat orang biasanya mereka pukul sesuatu, entah itu terbang genderang, orang tahu ma'ruf, berarti para pedagang sudah pada datang, yang dari gunung, yang dari pada kumpul. Dan itu yang lahu, yang Allah katakan kalau mereka melihat perdagangan atau lahwa, faddu ilaiha, ari mereka kesana. Jiwa manusia terciptakan begitu senang dengan harta benda, perdagangan yang membawa keuntungan bagi dia. Sampai ketika khutbah, Rasul khutbah berdiri, ditinggal. Ayat ini turun. Rasul sedang khutbah. Kedengaran itu lahu. Ada suara genderang atau tabuan yang terbang, para pedagang datang pada semburat keluar dari masjid mendatangi itu. Hanya tinggal berapa belas, 12 atau 11 orang yang di masjid. Walhasil makanya kemudian syariat menjaga ini agar orang tidak lepas kontrol, nanti terganggu sholatnya, gak khusyuk. Diringkas salat asar, tidak diperpanjang. Faedah di dalam hadis bahwa boleh orang itu berhukum berdasarkan ghalabatul dhon, berhukum berdasarkan dugaan yang kuat. Enggak yakin, enggak jelas, tetapi dugaan yang kuat. Hanya saja apakah ini secara umum dipakai ataukah ketika hukum yang secara yakin tidak memungkinkan fuqaha menjawab ini dan itu. Artinya terkadang dipakai, terkadang dipakai ketika yang yakin tidak memungkinkan atau sulit. Maka boleh dengan dugaan kuat, adzannul ghalib atau ghalabatul dhon, bukan sekedar dugaan saja tetapi dugaan yang ghalib, dugaan kuat, dugaan yang kuat. Kalau sesuatu itu ada pokok dasarnya menjadi pijakan, maka harus ada yakin untuk mencabut yang hukum pokok dasar ini. Enggak cukup di situ dugaan, hatta dugaan kuat enggak bisa. Harus dengan yakin kalau memang itu ada pokok dasar dalam masalah itu. Tetapi kalau memang gak ada pokok dasar dalam hal itu, tidak ada pijakan yang jelas, di situ boleh berhukum dengan dugaan kuat. Contohnya, orang sedang tawaf ketika tawaf dia ragu apakah dia tawaf 6 putaran atau sudah 7 selesai. Hanya saja yang kuat dalam dugaan dia sudah 7 ini. Cuman dia enggak yakin. Di sini cukup orang untuk berdalil dengan dugaan kuatnya. Dugaan kuat misalnya ingat-ingat tadi kan ketemu teman aku di situ lihat Jaraswat ditanya sudah berapa tadi sudah bilang 5. Berarti kan tadi 1 putaran, berarti 6, berarti ini yang 7. Hasil dugaan ada korina-korina yang menguatkan dugaan dia kalau ini yang 7. Wah, kamu pegang. Kamu amalkan semacam itu. Belum lagi memang tidak ada sesuatu yang membantah atau menggugurkan dugaan ini. Kuat dugaannya memang itu putaran 7, maka dicukupkan dengan itu. Tetapi jika seseorang, ini kasus lain, dalam keadaan suci, sudah wudu, lalu dia merasa ada sesuatu di pernah, maaf, di duburnya atau di alat reproduksinya, sepertinya keluar sesuatu. Cuman gak yakin, hanya dugaan dia. Apakah kemudian dia boleh berhukum dengan dugaan ini dan meninggalkan yang pokok? Yang pokok dalam hal ini toharoh. Alal yakin bahwa dia dalam keadaan suci. Dia mau menggugurkan yang yakin ini dengan dugaan dia. Mungkin dia katakan dugaan kuat, perut saya munyam nyeri, bunyi bahkan kedengaran tadi, rocok rocok, luguruk luguruk, apa? Atau kemudian sepertinya memang keluar setetes kencing. Sepertinya dugaan saya karena tadi dingin, karena tadi begini begitu. Sementara yang asal pokok yang pasti dia dalam keadaan suci. Ya misalnya kamu sholat maghrib tadi ini, yakin jelas kamu wudhu tadi di rumah, di masjid, lalu sholat. Sekarang ada isya, kamu mau sholat isya, di sini datang keraguan ini. Tadi kayaknya perut keroncongan, ini sepertinya keluar angin. Tadi sepertinya setetes keluar, tak tahan, tak bisa. Sepertinya ini dugaan, kayaknya sudah batal hadas ini itu. Nah, dalam posisi semacam ini tidak boleh ghalabatudzon dia pegangi, karena ada hukum asal pokok yang lebih yakin. Dan itu yang menjadi pegangan baginya. Dan hukum asalnya baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya kamu suci, ya tetap suci. Sampai ada yang pasti pula kalau itu batal. Sucimu kan pasti salat maghrib tadi, jelas yakin pasti suci, naam, gak ragu. Sekarang yang ini posisi yang gak jelas, gak yakin kamu, dugaan sepertinya, jangan dituruti. Di sini dugaan tidak bisa diamalkan, tidak bisa dipegangi. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Dalam hadis pula panjangnya bacaan di dua rakaat pertama itu kira-kira sama. Rakaat pertama, rakaat kedua panjangnya bacaan diperkirakan sama. Nah, ini seimbang. Panjangnya surat yang kamu baca di rakaat pertama dan kedua, karena Abu Sa'id katakan di dua rakaat pertama seperti orang membaca sajdah. Nah, ini seimbang panjangnya di situ. Maka ini sunnah di dalam bacaan. Tetapi ini tidak bertentangan dengan sunnah lain yang menunjukkan ya terkadang yang kedua lebih panjang mungkin, misalnya Al-Jum'ah dengan munafikun cuma dibaca di rakaat pertama, munafikin di rakaat kedua, munafikin sedikit lebih panjang dibanding Al-Jum'ah. Tapi ini terkadang. Begitu pula di rakaat pertama kamu baca sabihi isma rabbikal a'la, kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Al-Ghasyiyah lebih panjang sedikit dari sabihis. Tapi ini labas, gak masalah. Terkadang. Tapi secara umum seperti yang Abu Sa'id katakan, mirip-mirip panjangnya antara rakaat pertama dengan kedua. Makanya fuqaha menyebutkan bahwa terkadang Rasul menjadikan rakaat pertama lebih panjang dari kedua. Terkadang beliau jadikan sama. Lebih panjang rakaat pertama seperti hadis Abu Qatadah tadi. Terkadang sama seperti hadis Abu Sa'id ini. Terkadang rakaat kedua yang lebih panjang dari rakaat pertama. Tetapi ini dengan catatan. Fuqaha katakan catatannya selama panjangnya rakaat kedua, kalau memang kamu lebih panjangkan, tidak boleh dua kali lipat melampaui yang pertama. Ini lebih panjang sedikit labas seperti tadi Al-Ghasyiyah kamu aja di kedua. Pertama sabih, memang lebih panjang, tapi kan sedikit lebih panjangnya. Munafikun di rakaat kedua lebih panjang sedikit dibanding Al-Jumu'ah. Labas. Tapi misalnya rakaat pertama kamu baca 15 ayat, di rakaat kedua kamu baca 35 ayat, mayas loh. Ini menyalahi sunnah. Keterlaluan panjangnya sampai double rakaat kedua dibanding rakaat pertama. Itu yang fuqaha sebutkan terkait hadis Abu Sa'id. Hadis pula menunjukkan bahwa sholat asar lebih ringkas dibanding duhur dengan hikmah tadi yang disebutkan. Orang banyak pekerjaan dan banyak kesibukan, tidak mereka melakukan selesai asar. Hadis pula menunjukkan bahwa syariat mengatur dan memimpin umat dengan penuh bijak dan arif. sehingga masing-masing ditentukan dengan kondisi yang sesuai dengannya. Kalau di zaman sekarang orang menyebutnya diplomasi. Artinya bagaimana hubungan itu baik, cara penyampaian, uslub yang bagus ini menjaga hubungan diplomasi kalau sesama manusia. Walhasil syariat jauh lebih mulia dan lebih sempurna mengatur orang hatta dalam perkara-perkara peribadatan, dalam perkara agama dengan tuntunan Allah, dengan tuntunan Rasul SAW, dengan tuntunan Allah, dengan ketetapan, dengan sunnah Rasulnya SAW, dan di situ kebijakan, di situ kearifan, di situ kesejahteraan dalam ajaran Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.